Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang dalam kondisi terpaksa dan tidak ada pilihan lain sehingga membuat dia harus meminjam uang di bank atau pada orang yang meminjamkan uang dengan bunga? Pertanyaannya boleh atau tidak begitu ya? Ini enggak ada pertanyaannya maksudnya. Baik. Jadi begini hadirin. Kalau kita melihat bagaimana keseimbangan yang diajarkan dalam Islam, kita akan melihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kita akan menyimpulkan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Tahu apa yang paling maslahat untuk para hambanya. Karena itulah kalau setiap hamba Allah itu berusaha mengikuti aturan Allah, akan terjadi kesejahteraan yang luar biasa. Keadilan terjaga, kesejahteraan terjaga, bahkan ditambahkan oleh Allah keberkahan dari langit dan bumi, sehingga manusia akan hidup sangat nyaman dan sentosa. Kita tidak memungkiri manusia itu tidak seragam penghasilannya. Bahkan itu bagian dari sunnatullah yang tidak akan bisa hilang. Makanya kalau ada orang yang punya cita-cita, kita akan hilangkan semua kemiskinan, kita akan perangi semua kemiskinan, bisa gak berhasil? Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa." Kata Allah, orang yang dikasih kelebihan rizki oleh Allah, tidak mungkin dia bisa mengalihkan takdir kayanya. Aku bosan dadi wong sugih. Sekarang takdir sugih saya 30% saya kasihkan ke orang lain, 30% orang ini. Saya senang sama orang ini, senang sama orang ini. Coba saya kasih 30% jatah kekayaan saya. Bisa? Enggak bisa. Orang yang dikasih kelebihan rezeki oleh Allah, dia tidak bisa mengalihkan jatah rezekinya kepada orang lain. Sehingga kaya dan miskin itu siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Kalau itu kembali kepada pilihan kita, bubar. Bapak ibu pengen kaya atau miskin? Kabeh langsung angkat tangan, sugih Pak Ustaz. Orang-orang kok langsung miskin? Wah, meh dane. Kalau orang kaya semua, semua orang kaya semua, mungkin kita tidak keluar rumah dan tidak terjadi perputaran interaksi antar sesama manusia. Anggo apa wis sugih. Tidak ada interaksi. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bagian dari sunnatullah, karena di dunia ini harus ada interaksi, ada orang yang dibuat oleh Allah lebih kaya, ada yang lebih kaya lagi, ada yang di bawahnya, bawahnya, bawahnya terus sampai ke bawah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Baik. Terus keseimbangan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang tidak mampu, mereka punya hak sebagian dari hartanya orang yang mampu melalui apa? Zakat, melalui zakat. Sehingga orang yang tidak mampu berhak dapat zakat untuk mencukupi kebutuhan pokok pribadinya. Dan itu kalau dijalankan dengan baik cukup untuk menutupi kebutuhan pokok orang yang tidak mampu. Makanya tidak ada istilah terpaksa mencari yang haram, itu enggak ada. Kalau terpaksa makan bangkai ada ya, karena kelaparan. Tapi kalau terpaksa bekerja mencari yang haram enggak ada. Sengaja golek sing haram terpaksa itu enggak ada. Tapi kalau sudah nyari yang halal enggak dapat, terpaksa nemu yang haram, nah itu baru bisa. Bedakan ini ya. Terpaksa mencari dan terpaksa mengkonsumsi, beda ya. Karena kalau mencari itu pilihan. Orang bisa mencari dan ada banyak pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian manusia itu sadar tentang bagaimana keseimbangan yang diberikan oleh Allah, tidak ada istilah terpaksa utang bank, enggak ada. Lupa, kalau misalnya biaya pendidikan nggak cukup gimana? Ya jangan terlalu gapai yang belum mampu untuk kamu lakukan. Ada nggak biaya pendidikan yang gratis? Ada nggak? Banyak. Wah, tapi kalau yang gratis itu kurang mutu ya Pak, kata siapa? Siapa yang jamin kalau sekolah lebih mahal akan lebih sukses dibandingkan mereka yang sekolah gratis? Ada yang jamin? Ada nggak? Nggak ada. Ada banyak yang nggak lulus SD tapi lebih kaya dibandingkan yang lulus S3. Banyak Pak. Saya beberapa kali ketemu dengan ini mahasiswa Pak. S3-nya di Jepang. S2-nya juga di Jepang. Itu kalau menurut penilaian orang, wah Masya Allah, masa depannya cerah. Terjamin. Pulang ke Indonesia, nganggur. Daftar ke kampus A, kampus B, belum tentu diterima. Ada kampus swasta yang menerima, tapi salarinya, gajinya dibandingkan dengan derajatnya ya. Dibandingkan dengan gelar dia, dibandingkan dengan belajar dia, racucuk kata orang Jawa. Akhirnya dia mundur. Dan dia masih cari terus sambil jualan. Apa bedanya mereka enggak lulus SD jualan roti, jualan es dengan mereka yang lulus doktor jualan es dan jualan roti? Kan padha-padha dodolan. Apakah jualannya doktor itu lebih bagus dibandingkan jualannya yang enggak lulus SD? Sama saja. Makanya enggak jaminan mereka yang punya status sosial lebih sukses dibandingkan yang tidak punya status sosial. Lah terus gimana kalau nanti misalnya biaya pengobatannya, saya butuh biaya pengobatan banyak, enggak mampu. Kan berarti harus terpaksa utang bank. Ya kalau enggak mampu jangan ngejar yang lebih tinggi. Apakah biaya pengobatan itu harus mahal? Apakah biaya pengobatan itu harus mahal? Ya. Bedakan antara mengobati dengan menyembuhkan, Pak ya. Mengobati itu kemampuan siapa? Manusia bisa enggak mengobati? Manusia bisa enggak mengobati? Bisa. Menyembuhkan kemampuan siapa? Hanya Allah yang bisa. Obat itu ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi kesembuhan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jaminan pengobatan yang canggih akan lebih menyembuhkan dibandingkan pengobatan tradisional? Jaminan atau tidak? Tidak. Ada orang yang dia berobat kesana kemari, orang mari-mari, ngombe jamu, mari. Padahal regane mau sewu. Misalnya jamunya langsung dikasih apa misalnya ya, begitu diombe, mari hilang kabeh, mati. Atau ketika diminum malah sembuh, sembuh dari penyakitnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak jaminan sesuatu yang mahal akan menghasilkan yang lebih sempurna. Makanya terkadang orang itu begini, wah saya ingin menggapai yang itu tapi enggak mampu. Kalau enggak mampu turunkan derajatnya. Jangan sampai ke sana. Dan seperti itulah teori yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi krisis. Waktu krisis terjadi, Umar bin Khattab mendapatkan pengaduan dari banyak rakyatnya. Sampai mereka yang berada di pelosok-pelosok datang ke Madinah minta kepada Umar bagaimana solusi krisis seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Umar? Rohkisu, rohkisu, turunkan harga, turunkan harga. Maksudnya gimana? Jangan blonjo. Lah terus gimana? Yang penting pokoknya cukup untuk makan sehari itu beres. Dan semua manusia pasti akan mendapatkannya. Karena jaminan dari Allah, siapapun yang hidup dikasih makan, dikasih rizki oleh Allah. Tidak ada istilah orang yang hidup tidak makan. Karena itu kadang kita bingung, gimana bisa ada istilah terpaksa mencari yang haram? Itu enggak ada. Kalau terpaksa tidak ada yang lain menemukan yang haram mungkin. Hanya ini yang saya temukan Pak, saya sudah mencari yang halal tapi enggak nemu-nemunya bangkai misalnya. Dan itu kan kondisinya hanya sangat kasuistik ya. Mungkin yang berada di perjalanan dan kalaupun yang ada di sekitar kampung yang enggak mungkin sampai mengalami suasana seperti itu. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, Insya Allah siapapun yang bertawakal kepada Allah, tidak ada istilah terpaksa mendapatkan sesuatu yang atau terpaksa mencari sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.